hidupnya nikmat, karena semua yang ada di kehidupan selalu membawa Allah. Sekaligus orang yang takwa itu senang mati. Senang mati ya? Iya. Oh. Tapi tidak ingin mati. Oh. Senang mati tapi tidak ingin mati. Iya. Maksudnya? Karena di kehidupan orang-orang yang bertakwa, kehidupannya itu untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk mengajar manusia baik, sehingga senang mati karena ada kenikmatan yang ada setelah mereka mati. Ya, orang bertakwa karena keimanannya yang tebal, dia yakin ada surga yang menunggu. Dengan amal-amal yang dia lakukan selama ini, dia tidak ingin mati karena ingin menambah ibadah-ibadah dan ibadah selama dia masih hidup. Tidak ingin mati karena ingin menambah ibadah selama dia hidup. Ya betul. Subhanallah. Itu makanya dengan kejadian yang berada di saudara-saudara kita Sumatera Barat sekarang ini, kita sebagai saudara muslim, kita berdoa. Dan untuk bencana itu mungkin belum seberapa yang dikasih ke Allah di dunia ini, sekalipun itu sudah besar kita anggap. Makanya untuk menyelamatkan negeri ini, kita banyak-banyak untuk mendekat kepada Allah dengan cara apapun, dengan bersedekah, dengan bacaan-bacaan Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kyai. Beliau punya pesantren penghafal Quran, dan kalau di Demak dan di Kudus ya, itu pesantren tuh kayak jamur di mana-mana gitu. Sampai sebenarnya keberadaan pesantren-pesantren di Demak dan di Kudus itulah yang menginspirasikan kita semua untuk melahirkan rumah-rumah tahfiz. Rumah-rumah di mana banyak di dalamnya anak-anak penghafal Al-Qur'an walaupun mereka tidak mondok. Miriplah seperti di Kudus ya. Kalau kita lihat pesantren di Demak, di Kudus itu kan kayak rumah biasa kan. Karena anak-anaknya itu nyantrennya ya di rumah kiainya gitu. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan dengan makin banyaknya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah lewat tadarus Al-Quran seperti yang dilakukan oleh kemarin tuh Man 14 dan Man 1 ya, mudah-mudahan negeri kita ini bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen berikutnya kita akan mempelajari surah Al-Fajr dan juga mempelajari bagaimana kita bisa mendapatkan pahala. Lihat dulu sebelum commercial break nih pemirsa, lihat layar kacanya. Selain kita akan bahas surah Al-Fajr, kita akan bahas bagaimana kita bisa mendapatkan pahala 10 miliar kebaikan setiap hari. Ya, dan menghatamkan 1800 kali khatam Quran selama 1 tahun. Dan jumlah ini masih plus-plus lagi. Masih plus-plus lagi jumlahnya, yang mudah-mudahan dengan sedikit kita belajar pahala apa yang bisa mengundang 10 miliar kebaikan setiap hari dan 1800 kali khatam Quran, tapi nanti setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr was syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul ladzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ada Ustaz Hendy yang selama ini ngawal anak-anak santri dalam Quran. Ustaz, depan. Ustaz tadi dengar ya, Yai Muhson sudah menjelaskan sedikit, minjem apa mic-nya, tentang bahwa kita harus husnuzon sama Allah. Apa yang dari Allah selalu baik, apa yang dari kita belum tentu baik. Menurut saya Andy, di awal-awal surah Al-Fajr nih, bagaimana? Baik, setelah kita simak bersama dari tadi kita membaca dari surat Al-Fajr, ada satu hikmah yang bisa kita petik tentang bagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan golongan-golongan pengikut Fir'aun. Tetapi kalau kita lihat dan kita nisbahkan dengan bangsa Indonesia ini, insya Allah mah kita belum sampai ke sana. Kecuali kalau ternyata kita juga melakukan yang dilakukan oleh kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Fir'aun, pengikutnya, maka Allah pun bisa menimpakan itu semua. Maka dengan korelasi yang diterangkan oleh Kiai Muson tadi, selama kemudian kita melakukan kebaikan, bukan aktsarul fasad fil bilad, maka insya Allah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian Ustaz. Ya. Ini Ananda yang dekat tiang, siapa namanya? Ya, sini maju. Sini. Saya tuh gak hafal sama santri-santri ya. Kalau santri-santri hafal sama saya. Siapa namanya? Faris. Hah? Faris. Faris, Faris. Sini ya tuh. Ananda Faris nih termasuk santri penghafal Quran. Ananda Faris sudah hafal berapa juz? 13. Berapa? 13. 13 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umurnya berapa Faris? 14. Umurnya 14 juz. Apalnya 13 juz. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah nih dengan hadirnya anak-anak seperti ini akan bisa membuat Indonesia selamat ya. Insyaallah mudah-mudahan. Faris baca terjemahannya surah Al-Fajr. Iya, terjemahannya aja. Negangnya tangan kiri, Qurannya tangan kanan. Artinya demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidak, engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, coba Faris baca dari awal surah Al-Fajr sampai inna rabbaka labil mirsad. Udah hafal kan? Ya udah hafal mah gak usah main Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأغثروا فيها الفساد وصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Cita-cita Paris jadi apa? Hah? Jadi apa, Riz? Hafiz Quran. Cita-citanya jadi Hafizul Quran. Jadi penghafal Quran. Insyaallah ya. Ini hadir di sebelah kiri saya Bang Nuh. Bang Nuh nanti, nah ini pemirsa, kemarin Bang Nuh dengan Kiai Abdul Hakim Nasdiar, dengan Ustaz Arifin Ilham ya, terus Ustaz Syafi Antonio, siapa lagi kemarin? Munzir Tamam ya. Kiai Munzir Tamam, banyak lagi lah kiai-kiai di negeri kita ngumpul di koordinasi sama pedagang-pedagang mobil ya di Jakarta Timur, untuk teman-teman kita yang terkena gempa baik di Tasik, Sumatera Barat, Jambi, sampai ke Papua ya. Mudah-mudahan Allah memberi ganti apa-apa yang sudah diberikan oleh pemirsa semua, termasuk teman-teman Bang Nuh, dengan penggantian berupa apa? Satu, keselamatan. Amin. Supaya daerah-daerah orang-orang yang pada bersedekah Allah selamatkan. Kedua, apalagi yang diminta selain keselamatan? Berkah. Berkah usaha, berkah dagang, berkah kerjaan. Kemudian barangkali kita minta tambah iman ya. Tambah iman sama tambah syukurnya. Faris, saya doain mudah-mudahan bukan cuma jadi Hafizul Quran, tapi seperti Imuson, seperti Ustadz Hendy, lebih daripada Ustadz Yusuf, bisa punya pesantren insyaallah. Di mana rumahnya? Di kampung Lampung. Oh, di Lampung. Ya, mudah-mudahan di Lampung hadir pesantren namanya Darul Faris. Punyanya Faris. Ya, Riz ya. Salim atau? Nah. Cakep malaknya ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa. Di dalam surah Al-Fajr ini, nanti kita akan belajar di segmen berikutnya. Ternyata udah menyimpan satu dua hal yang sudah membuat kaum Fir'aun, Ad, dan Tsamud dihancurin oleh Allah. Kalau kita nyimpen yang dua ini, maka kita pun akan bernasib sama. Ingat pemirsa rumusnya, belum tentu bagi seseorang itu ujian, belum tentu bagi seseorang itu azab. Artinya, dalam satu musibah, bisa jadi buat yang satu itu ujian, buat yang satu itu azab. Ketika terjadi misalkan banjir bandang, habis nih satu kampung, boom, habis. Ternyata ada satu rumah, misalkan, rumah itu milik seorang guru, seperti guru-guru yang ada di depan saya ini, rezekinya tidak tercampur dengan rezeki yang haram, anak-anaknya rajin pada sholat dan qiyamul lail, lalu mereka terkena musibah. Bagi yang satu ini, dikategorikan apa? Nah, ada juga yang satu rumah lagi, ahli maksiat, ahli judi, ahli tidak sholat malam, dan bahkan tidak sholat fardu, sama-sama terkena. Kita tidak boleh menyamaratakan. Yang satu ini ujian, yang satu ini azab. Tapi siapa yang boleh berhak menilai? Yang boleh berhak menilai adalah Allah berdasarkan Al-Quranul Karim. Dua hal yang sudah membuat Ad, Fir'aun, dan Tsamud ini hancur, kita akan belajar setelah segmen yang berikut ini, termasuk bagaimana kita merebut pahala 10 miliar setiap hari dan 1800 kali khatam Quran, bahkan plus-plus buat yang mengetahui kuncinya. Silakan. Coba ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina taghaw fil biladi fa aktsaru fihal fasada fasabba alaihim rabbuka sawta adabin inna rabbaka labil mirsad. Pemirsa tolong diapal, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Kenapa harus kita hafal? Supaya Al-Quran ada fis sudur, ada di hati kita. La fis sudur, tidak cuma ada di kertas. Ada dua hal yang kita bahas baru sampai inna rabbaka labil mirsad. Padahal surah Al-Fajr ini panjang sekali. Tapi saya sangat berhasrat kita ngajinya pelan-pelan. Kita lihat ya. Kenapa sampai kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun jadi hancur? Ternyata mereka adalah alladzina taghaw fil bilad. Mereka senantiasa berbuat sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu tidak harus selalu berbuat zalim terhadap orang lain. Nih, coba nih para siswa-siswi santri ingat. Sewenang-wenang itu tidak harus selalu kaitannya dengan orang lain saja. Memakai rizki kita berlebihan itu termasuk sewenang-wenang. Makan kalau udah 3 piring mentung. Udah 3 piring mentung lagi. Mentung tahu enggak mentung? Apa itu? Muncung, ya. Itu disebutnya sewenang-wenang terhadap apa? Terhadap perut kita. Maaf ya, agak keluar barangkali, tapi masih terkorelasi. Saudara dikasih kaki, enggak pernah olahraga jalan kaki, lari pagi, itu sewenang-wenang terhadap siapa? Terhadap kaki situ. Sampai kayak gitu tuh. Tambah-tambah lagi situ punya kaki enggak pernah dipakai buat ke masjid. Nah, itu sewenang-wenang sama kaki yang punya hak. Alladzina taghaw fil bilad, punya gaji, kulkas masih bagus, beli kulkas baru, itu alladzina taghaw fil bilad. Sewenang-wenang menggunakan rezeki Allah tuh. Kok disebutnya sewenang-wenang? Iyalah, orang lain ada yang butuh kok rezeki kita, kita malah beli yang harusnya kita enggak terlalu perlu gitu. Terus fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau ukuran siswa-siswi ya, nyoret-nyoret tuh udah fa'aktsaru fihal fasad tuh. Nyoret-nyoret meja karena barangkali lagi broken heart nih, lagi patah hati. Guru mah nerangin apa gitu, tiba-tiba meja jadi korban. Fa'aktsaru fihal fasad termasuk ini. Apa-apa kerusakan dari yang kecil dulu, Ji. Kecil dulu, udah coret-coret, bangku dicoret. Bentuknya sih love gini nih. Tapi abis itu ada gigi-giginya gini. Patah hati. Pengalah. Apalagi contoh fa'aktsaru fihal fasad sama alladzina taghaw fil bilad. Nih ya, saya umpama pejabat. Saya umpama adalah orang bagian pembelian. Ya. Lalu dikasih sama pabrikan itu diskon. Diskonnya lalu ada bahasa tersembunyi. Bahasa begini, "Pak, ini kami mau ngasih nih buat Bapak nih. Sekian." Sebenarnya kan itu kalau dari kalimat sih kelihatannya hak si orang ini nih. Tapi sesungguhnya ketika dia tidak mulangin ini kepada negara, masuknya kategorinya apa? Menipu dirinya dan menipu negara, nipu kita semua. Terus fa'aktsaru fihal fasad apalagi? Banyak nih sebenarnya nih. Berbuat kezaliman ya. Jadi kalau boleh tadi meneruskan apa yang disebut sama Ustadz Hendy, kayaknya kita sih belum nyampe kayak Fir'aun banget deh gitu. Menganggap ana rabbukumul a'la tuh kayaknya belum. Kita belum bilang, aku nih Tuhan kalian semua. Tapi kalau seperti Fir'aun kan udah mulai banyak nih. Tahu gak lo, gua nih kepala sekolah. Misalin, lo tahu gak siapa yang paling berkuasa di kecamatan ini? Ah. Atau membusukkan dada, nih pengusaha paling sukses. Itu termasuk tuh sifat-sifat Fir'aun. Termasuk sifat Fir'aun adalah seperti yang kita lihat di jalan raya. Orang hidupnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Boleh gak hidup mewah? Boleh, asal ada balancingnya. Rumahnya emang bagus, mobilnya emang keren. Ingat, mata kita jangan cuma sebelah, buka dua-duanya. Mobil dia emang keren, tapi subhanallah, dia berikan pesantren-pesantren lain juga mobil. Sebenarnya dia bisa beli 10, tapi dia beli cuma satu yang bagus, Bisa juga itu termasuk orang yang tawadhu juga. Nah, dua ini jadi ukuran buat kita pemirsa. Apakah kita sudah termasuknya sewenang-wenang dan membuat kerusakan di muka bumi atau sebaliknya? Para santri kan diajarkan ya bagaimana dia bersahabat dengan pohon. Ketika santri lewat nih, lewat pohon, tiba-tiba pohon mempetik aja. Itu termasuk perbuatan yang fa'aktsaru fihal fasad. Tentu kezaliman yang makin besar lagi, kita sama-sama tahu. Negara ini hancur oleh para penghancur. Sesungguhnya saya bilang, ketika Allah menyelamatkan kita, bisa jadi caranya adalah Allah memindahkan kita. Nah, tempat pindah yang paling bagus adalah sorga. Kita pak jadi orang tua nih pak. Asal datang ke rumah anak kita nih, anak kita nangis melulu. Ya, gara-gara dia bertetangga sama tetangga yang jahat sama dia. Asal kita datang ke rumah anak kita, nangis lagi. Aing ngaduk gak bisa, tapi kita tahu sebagai orang tua. Anak kita nih bertetangga sama tetangga yang jelek. Kita sebagai orang tua kemudian apa yang kita lakukan? Kita pindahin anak kita ini kan? Ya udahlah nak, jangan di sini nak. Mama jual aja rumah mama, kamu pindahlah ke tempat lain yang tempatnya itu lebih nyaman buat kamu. Itu kita tuh. Allah pun seperti itu. Sababia ruko dihancurin. Kenapa barangkali di ruko itu tidak ada Allah? Atau ada Allah di sana, tapi Allah pengen memberi yang lebih baik daripada ruko itu. Ada sahabat saya, dia usaha tambang emas, dia sedekah. Banyak sedekah. Dia cerita, habis sedekah, tambangnya malah diambil orang. Coba lihat. Apakah Tuhan jahat? Apakah Allah jahat? Belum tentu. Kalau mata kita, kita terusin tidak sampai di situ. Pemirsa, supaya kita tidak togoh fil bilad, supaya kita tidak aktaru fi hal fasad, artinya supaya kita tidak sewenang-wenang dan tidak berbuat kerusakan, ada resepnya. Apa resepnya? Disertakan juga di dalam ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Coba bareng-bareng. Inna rabbaka labil mirsad. Coba ya, teman-teman pemirsa di nikmat sedekah. Inna rabbaka labil mirsad, ditanam di sini nih. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Sehingga begitu kita mau bohong, inna rabbaka labil mirsad. Kita yang mau ngemplang, inna rabbaka labil mirsad. Kita yang mau nipu, inna rabbaka labil mirsad. Kita mau nonton nih, tontonan yang enggak benar, inna rabbaka labil mirsad. Makanya pemirsa diapal tuh, inna rabbaka labil mirsad. Di mana saja ainama takunu, di mana saja Anda semua berada, maka di situ ada wajahnya Allah. Kalau sudah merasa diawasi, itu kan seperti para siswa-siswi ujian. Coba ya, pengawas bilang begini, Ustadz boleh gak melihat, tapi Allah melihat loh. Gak laku tuh buat anak-anak siswa sekarang loh. Aneh juga tuh emang. Tapi ketika dibilang begini nih, kepala sekolah ngumpul nih, ngumpulin murid-murid. Hari ini ujian tanpa pengawas. Duh, gitu kayaknya seneng banget tuh. Tapi ada kamera. Ada kamera CCTV, satu kelas itu 16 sudut. Saking banyak itu, di kolom meja juga ada. Jadi walaupun tidak ada pengawas, bapak bisa tahu apa yang kalian kerjakan di kelas. Silakan berdoalah kepada Allah supaya Anda semua mengerjakan persoalan soal ujian bisa rapi, benar, dan jawabannya nilainya bagus. Silakan. Nah, karena sudah diberitahu ada kamera pengawas, kayaknya nengok mereksa pun gak berani gitu. Di mana nih kameranya nih? Di mana? Enggak berani. Sebenarnya Allah udah ngasih tahu sama kita tuh. Ada pengawas-pengawas yang Allah sertakan dalam diri kita. Ada kita mengenal rokib atid. Ada kita mengenal bahwa Allah mencatat. Ada kita mengenal asmaul husna. Ya basir, ya sami, ya alim. Apalagi tuh? Hah? Yang kaitannya dengan pengawasan. Ya basir, ya sami, ya hafiz, hafiz menjaga. Ya, terus apa lagi? Ya gitu deh ya, banyak ya. Ketahuan gak hafal. Ini pemirsa, kalau kita bisa menghindari ini dengan Allah Maha melihat, iya ya. Kita udah punya TV nih. Terus kita pengen beli lagi. Sampai kayak gitu tuh, inna rabbaka labil mirsad. Allah ngelihat ya. Ah, TV ini buat yang lain dah, gitu. Wah, itu selamat tuh kita jadinya tuh. Insyaallah. Baik, kita masih akan lanjutkan commercial break ya. Setelah commercial break yang berikut ini, sesuai dengan janji saya, ada amalan yang bisa mengantar pemirsa semua bisa dapat pahala 10 miliar kebaikan setiap hari. Plus 1800 khatam Quran dalam waktu 1 tahun. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur setelah commercial break masih hidup. Ya. Belum tentu commercial break jalan kita masih hidup ya. Silakan. Baik, pemirsa, coba lihat layar kaca saudara semua. Ada peluang buat kita mendapatkan pahala kebaikan 10 miliar per hari. 10 miliar kebaikan ya. Dan 1800 kali khatam Quran. Bagaimana caranya? Ada satu hadis begini bunyinya. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati falikulli adadil mu'minina wal mu'minati hasanatun. Barang siapa yang memohonkan ampun buat saudara-saudaranya yang beriman, maka setiap bilangan atau jumlah orang-orang yang mukmin dan mukminat itu menjadi satu kebaikan buat yang mendoakan itu. Masya Allah ya. Makanya sholat berjamaah. Kalau gak sholat berjamaah, gak mungkin lo inget doain mukmin-mukminat. Ustaz so tau, saya juga sering sholat gak berjamaah. Ya maaf deh, ini buka rahasia. Jadi. Ketika kita tidak berjamaah, gak ada tuh doa buat mukminin-mukminat. Tapi ketika kita berjamaah, kita jadi doain mukmin-mukminat. Kenapa? Karena imamnya doanya begitu. Rabbi ighfir lana wali walidina wali auladina wali ikhwanina wali jami'i ahlina wali sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita jadi makmum nih. Amin. Amin. Ada yang begini aminnya? Ada yang sambil? Gak apa-apa ya, pokoknya amin deh gitu kan. Gak masalah. Kan enak, sholat berjamaah kita udah tahu teorinya kan. Sholat berjamaah, yang menjadi ukuran pahala adalah orang yang paling ikhlas, yang paling khusyuk, yang paling ngerti, yang paling alim, itu jadi ukuran. Makanya menjadi asisten kiai itu, waduh asik banget tuh. Karena ukurannya ukuran diem lu gitu. Lihat nih, sekali lagi ya. Kita wajib mendoakan barangkali dengan doa kita ini Allah akan menunda atau menyedikitkan atau meminimalkanlah. Mestinya emang terjadi gempa kekuatannya tuh 30 kali lipat harusnya tuh di Padang, di Jambi, di Bengkulu, di Tasik. Tapi karena di Tasik banyak ulama, banyak kiai, di Padang juga banyak orang soleh, turunan Buya Hamka juga ada di sono, pesantren Buya Hamka juga ada di sono, ada lagi apa lagi tuh, Tawalib, ada lagi apa tuh, banyak dah ya pesantren di Sumatera Barat. Karena itulah gempanya cuma 7 skala apa? 7,6 skala Richter. Kalau enggak, lebih habis lagi. Nah sekarang kita kaliin, andai jumlah orang Islam di seluruh dunia 2 miliar. Ada gak 2 miliar? Lebih kurang ya. Nyampe gak 10 miliar kebaikan buat kita? Ayo santri, siswa. Gimana cara ngitungnya? Kan cuma 2 miliar. 5 kali sehari. 5 kali sholat. Jadi berapa tuh? Jadi 10 miliar kebaikan. Enteng. Makanya ada satu hadis yang masyhur berupa doa. Kalau bisa kita ini doanya begini. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rfa dan seterusnya. Yang lebih hebat lagi buat kita-kita ini kalau lagi sholat berjamaah ya, kadang-kadang doanya masih ditambah nih. Apa tambahannya nih Ustaz? Al-ahya'i minhum wal-amwat. Orang-orang yang masih hidup dan juga orang-orang yang udah pada duluan meninggal dunia. Bahkan lebih jauh lagi. Milladun adama ila yaumil kiamah. Allah. Berarti kan bukan 10 miliar nih. Coba aja hitung. Dari mulai Nabi Adam, berapa tuh? Mulai Nabi Adam, habis Adam? Idris. Habis Idris? Nuh. Hud. Soleh. Ibrahim. Apa? Lut. Terus? Ismail. Ishak. Yakub. Yusuf. Yusuf apa? Nggak boleh lo. Nabi Allah Yusuf. Terus? Ayub. Su'eb. Ini saya kalau yang ngomong Bang Nuh saya gak percaya nih. Kalau ngomong santri percaya nih urut-urutannya. Coba tuh ya. Ada 25 nabi. Yang termasuknya juga rasul. Ada lagi ratusan yang tidak dikategorikan sebagai. Terus ada lagi 5 ulul azminya. Mimin ya. Ulul azmi itu mimin. Siapa tuh? Nabi Allah Muhammad. Isa, terus M-nya apa? Musa, terus Ibrahim. Nuh. Ini kita bawa semua dalam doa kita. Kalau lagi baca Fatihah lebih keren lagi tuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, buat Nabi Allah Muhammad, wa ala alihi untuk keluarganya, wa ikhwanihi untuk saudaranya, terus wa zaujatihi untuk istri-istrinya, wa dzurriyyatihi turun-turunannya. Panjang tuh kalau baca Fatihah tuh. Ini dapat nih pahalanya semua. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, belum lagi tuh. Wa syuhada'i wa salihin, wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wal ulama wal amilin, wal musannifin, banyak. Artinya kesempatan kita mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya doain orang lain. Di antara yang hadir di sini, ada yang sering saya SMS, tolong doain saya dong. Itu sebenarnya bukan karena saya sekedar minta didoakan, tapi juga memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat saya mendoakan orang lain. Ada orang nih SMS saya, Ustadzuna tolong doain ya, ibu Ana lagi sakit di rumah sakit. Yang bahagia siapa? Bukan cuma dia, karena didoain sama saya, tapi saya pun bahagia. Jadi punya kesempatan doain ibunya dia. Nggak ada angin, nggak ada apa, belum tentu kita doain orang lain. Terus, baik, kita melangkah ke selanjutnya. Nanti di episode berikutnya kita akan lebih mengupas lagi tentang mendoakan orang lain. Kalau kampung mau selamat, doain kampung orang lain. Kalau kita mau selamat, doain saudara-saudara kita yang lain. Tapi sebelum habis nih waktu kita, kita coba, tadi udah ya, yang 10 miliar ngerti ya. 10 miliar tuh saya bilang masih plus-plus. Apanya plus-plus? Pengalinya masih banyak lagi. Kalau saudara baca doanya ketika sholat Jumat, lalu 1000 orang sholat, maka pahalanya menjadi begini. 2 miliar dikali 1000, oke? Dikali 4 Jumat, nah segitu tuh. Dan sekarang 1800 kali khatam Quran. Gimana caranya? Ada yang kebayang gak? Paling cepat kita ngatamin Quran berapa lama? Bisa 9 hari? Bisa sebulan? Bisa ada yang gak kelar-kelar? Bisa ada yang gak habis-habis? Kalau kayak anak-anaknya kayak Muson ya, santri-santri penghafal Quran yang di Demak, di Kudus, itu emang lebih dahsyat lagi. Ada yang sehari sampai 2 kali hatam Quran, Bang Nuh. Ada yang sehari sampai 2 kali. Nah, kita bisa ngalahin dia pada cukup baca kulhu. Ya, berapa kali? 3 kali sama dengan 1 kali hatam Quran. Oh, ada orang bilang begini, "Bah, enteng banget karena enteng lu baca." Udah enteng lu enggak baca. Orang-orang sekarang kan belagu. Enggak gitu loh, enggak gitu gimana? Rasul yang ngomong kok. Suratul Ikhlas tsulutsul Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiganya Quran. Kalau baca 3 kali, Quran komplit. Udah samina wa ta'ala baca. Yang terjadi kita cuma ngupas aja. Berdebat aja. Bacanya enggak. Oke, sekarang dari mana ketemu 1800? Satu hari ada 5 kali sholat fardu. Berarti 15 kali khatam Quran. Oh 15 kali. 5 kali, sorry. Ya. 5 kali khatam Quran. 5 kali sholat fardu sama dengan 5 kali khatam Quran. Kali 30. Kali 12, 1800 kali khatam Quran. Lu makanya disiplinin baca kulhu 3 kali abis sholat fardu. Nanti di pesantren kita tambahin ya. Kita kan baru mentok di surat ayat kursi. Nanti mulai hari ini kita tambahin lagi, kita baca kulhu 3 kali. Kita hadiahkan pahalanya. Bukan bacaannya nih, pahalanya. Kita hadiahkan buat negeri kita. Mudah-mudahan 1800 dikali 723 siswanya MAN 14. MAN 1 berapa? 252 ditambah lagi seluruh siswa-siswa di Indonesia. Masa sih Allah gak selamatin? Insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yomitini, Kalamburik, Anastana, Suratul Mustaqim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Ustaz Albar, saya langsung closing aja ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Allah, kita mintakan terlibat dalam hidup kita supaya kita selamat. Hidup kita bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan seluruh kru Nikmatnya Sedekah di TPI. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan ketemu lagi di Selasa Rebo yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.